Selamat malam. Biasa di TV commercial break. Tanpa commercial break kita gak bisa manggung. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah datang ke gedung kesenian. Ulang tahun kelima Gigi. Tapi kayaknya Gigi mau terima kasih sampai 5 tahun bisa masih berdiri di sini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga kita tetap dikasih kekuatan untuk terus bermain musik sampai tidak bisa bermain musik kembali. Terus setelah Tuhan, mungkin makasih buat Baron di Amerika sana. Kemarin terakhir kita surat-suratan. Kayaknya Baron kalau ada di sini sedih. Ronald, Dokter PM, semoga tak ya. Opet, makasih Pet, udah datang. Terus Fakyat yang pertama kali nerima Master Gigi. Semua gak diterima kita dulu, Thomas, Bujana, saya, Baron, Ronald, sampai Bujana ngantuk-ngantuk gitu. Malam-malam gak diterima di salah satu eksekutif produser. Kokiat mau nerima. Terima kasih Kokiat. Kokiat datang gak? 3 album, 1, 2, 3. Buat manajemen Gigi. Pertama sebelum manajemen ada Rio Firmansyah, dia yang bantuin kita. Terus setelah itu baru udah masuk Dani Pete yang kecil tuh, ajaib tuh anak. Kalau ada di sini ditendang aja. Ipul Made, gini, Mas Tantowi Yahya ada di sini. Makasih album keempat diterima. Sony Music Entertainment Indonesia untuk album yang ini sampai album ke-7. Terima kasih. Terus buat seluruh musisi yang ada di sini dan yang nggak datang ke sini yang membantu Gigi. Banyak banget. Ada yang bantu Gigi cuman masukin shakernya doang, Adikla. Ada gak Adikla? Oh, Adi lagi di Bali. Dia cuman masukin shakernya. Tapi lagunya Janji. Lumayan meledaknya banyak. Terus juga buat para promotor, sponsor, wartawan, baik cetak maupun elektronik, seluruh fans di Indonesia. Makasih. Peace. Sebuah lagu baru dari album terbaru Baik untuk Indonesia 1999, Menangis judulnya. Dan ini Erwin Gotawa String Orchestra Impromptu Choir. Baru tuh kaosnya.